akan pergi ke Jakarta, bye bye. Pas aku tinggalkan, biar engkau sendirian. Ingin ku bebas lagi dari asmara yang ganas. Biarkan daku sendiri saja. Oh, biarkan daku, biarkan ku tak berkawan. Ku renungkan wajahmu yang rupawan. Caramu berkata, caramu memandang, caramu berjalan yang seperti bidadari yang baru turun dari kayangan. Oh, kiranya kaulah setan penggoda hati. Akan pergi ke Jakarta, bye bye. Pas aku tinggalkan, biar engkau sendirian. Ingin ku bebas lagi dari asmara yang ganas. Biarkan daku sendiri saja. Oh, biarkan ku tak berkawan. Ku renungkan wajahmu yang rupawan. Caramu berkata, caramu memandang, caramu berjalan yang seperti bidadari yang baru turun dari kayangan. Oh, kiranya kaulah setan penggoda hati.